jalek nyato tumbuh si bungo jambangan harum mandayo si kumbang tabang ku rancak bana buruang di dalam sangka satrio lalu kurang marahio orang lain tapi hati adi usah lapis.